Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali risalah Mahiyah Salafiyah. Apa itu Salafi? Karya Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan An-Nuqtah Al-Thalithah, pasal yang ketiga, menjelaskan tentang nama-nama salafi, istilah-istilah lain untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana telah kita bahas pada pasal tersebut, bahwa semua nama salafi, semua istilah yang digunakan untuk menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersumber dari dalil yang sahih, bersumber dari nas-nas yang jelas, dan semua istilah-istilah itu maknanya sama, tujuannya sama, hakikatnya sama. Yang intinya, salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Alhamdulillah telah kita baca satu persatu dari nama-nama tersebut beserta dengan keterangan-keterangannya. Sekarang kita masuk pada An-Nuqtah Ar-Rabi'ah, pasal yang keempat, menjelaskan tentang apa hukum menyandarkan diri kepada salafi, yakni apa hukum kita mengatakan tentang diri kita, saya salafi, dan apa hukum mengikuti prinsip salafi. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala an-nuqtah ar-rabi'ah, pasal yang keempat, hukmu ittiba' wal intisab ila salafiyah, hukum mengikuti dan menyandarkan diri kepada madhab salaf, kepada prinsip salaf. Qala hafizahullah aqul, saya katakan, kullu muslimin yastaqbilul qiblah liyusalliya lillahi fardhan am naflan la budda wa an yaqra fatihatal kitab a'ni suratal fatihah wa hiya ruknun min arkanis shalah. Saya katakan, setiap muslim yang menghadap pada kiblat yang sama ketika dia sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, baik sholat yang wajib atau sholat yang sunnah, pasti dalam sholatnya tersebut dia membaca pembuka kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah termasuk di antara rukun dari rukun-rukun sholat. Orang kalau mau sholat, atau orang itu ketika dia sholat, termasuk rukun yang harus dikerjakan, baca Al-Fatihah. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, enggak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Wa fiha qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Pada surat Al-Fatihah ini terdapat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Ay yatlubu minallah ay yahdiyahu sirat al mustaqim. Yakni seorang yang sholat itu meminta dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi petunjuk, diberi bimbingan mengikuti jalan yang lurus. Di sini penulis hafizahullah ta'ala mengajak kita, memahamkan kepada kita bahwasanya termasuk kewajiban dalam sholat dan termasuk rukun dalam sholat, kita diminta untuk membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat tersebut terdapat salah satu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ihdinas surat al-mustaqim. Berilah kami petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus. Di sini, di awal penjelasan bab yang keempat ini, beliau membawakan tentang surat Al-Fatihah, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas surat al-mustaqim. Berilah kami petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus. Tujuannya adalah untuk memahamkan kepada kita bahwasanya salafiyah, ahli sunnah wal jamaah, huwa surat al-mustaqim. Itu adalah jalan yang lurus. Ahli sunnah wal jamaah, itulah surat al-mustaqim, jalan yang lurus. Salafiyah, itulah as-surat al-mustaqim, jalan yang lurus. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat kita, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Wajib dan rukun bagi kita untuk membaca Al-Fatihah, dan di dalamnya terdapat doa, permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk ditunjukkan jalan yang lurus, menunjukkan kepada kita kewajiban untuk mengikuti prinsip ahli sunnah wal jamaah, mengikuti prinsip salafiyah. Beliau mengatakan, lakin ma huwa hadha sirat al-mustaqim alladhi natlubullah an yahdiyana ilaih. Namun pertanyaannya sekarang, apa makna jalan yang lurus yang disebutkan dalam ayat di atas, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita semua untuk memohon dan meminta kepadanya. Apa makna sirat al-mustaqim? Al-jawab, taqarabat ibarat ahlil ilmi fi ma'nahu. Jawabannya adalah, para ulama, mereka membahasakan makna sirat al-mustaqim dengan bahasa yang berbeda-beda. Masing-masing para ulama, mereka memaknakan jalan yang lurus sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ayat tersebut, dan sesuai dengan pemahaman mereka terhadap Islam itu sendiri. Mereka memaknakan jalan yang lurus dengan bahasa yang berbeda-beda. Waqtasarahu lakal Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah. Namun semua makna dan semua definisi yang disebutkan oleh para ulama, ringkasannya, rangkumannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, faqad akhrajal Imam Ibnu Jarir fi tafsir bi sanadin hasanin anna Hamzah ibn al-Mughirah qala. Dikeluarkan riwayatnya oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan, bahwasanya Hamzah ibn al-Mughirah beliau pernah berkata, sa'altu Abul Aliyah an qaulillahi ta'ala. Aku pernah bertanya kepada Abul Aliyah, yakni Abul Aliyah Ar-Riyahi, tentang makna firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus di sini? Qala, maka beliau pun mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih Abu Bakrin wa Umar. jalan yang lurus di sini maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya sepeninggal beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jawabannya Abul Aliyah ini itu sebagai rangkuman, sebagai ringkasan dari definisi yang banyak yang disebutkan oleh para ulama tentang makna As-Surat Al-Mustaqim. Di sini belum menjawab yang namanya jalan yang lurus adalah Rasulullah dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Yakni secara tidak langsung yang namanya jalan yang lurus maknanya adalah menurut beliau adalah sunnahnya Rasul dengan pemahaman para sahabat. Sunnahnya Rasul dengan pemahaman para sahabat. Adapun penyebutan dua sahabat Abu Bakar dan Umar saja, tidak menyebutkan sahabat yang lain, itu bukan pembatasan. Tapi untuk menunjukkan bahwasannya keduanya itu yang paling mulia, yang paling afdal di atas seluruh para sahabat yang ada. Abu Bakar, thumma Umar. Abu Bakar kemudian sahabat Umar. Tidak menutup sahabat yang lain. Namun beliau menyebutkan yang paling afdal Abu Bakar dan Umar. Yakni intinya yang namanya jalan yang lurus itu adalah sunnah Nabi kita dengan pemahaman para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan bab yang sedang kita bahas. Kalau antum ditanya apa itu salafi, apa itu ahlus sunnah, jawabannya adalah sunnahnya Rasul dengan pemahaman para sahabat. Maka otomatis kalau maknanya seperti ini, ketika kita ditanya apa hukum mengikuti jalan yang lurus, apa hukum mengikuti ahlu sunnah, apa hukum mengikuti salafi, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Seperti wajibnya kita membaca Al-Fatihah pada setiap sholat. Orang gak baca Al-Fatihah ketika sholat, apa hukum sholatnya? Batal. Orang yang hidup berpemahaman, beragama, tidak mengikuti agamanya Rasul, apa hukumnya? Tidak bakal diterima. Agamanya tidak bakal diterima. Prinsipnya tidak bakal diterima. Pemahaman dia tidak bakal diterima. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Islam seperti apa? Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pertanyaan yang kedua, lalu apa hukum kita menyandarkan diri kepada jalan yang lurus? Apa hukum kita menyandarkan diri kepada ahlu sunnah salafi? Ya, ini kalau ada orang mengatakan saya salafi, saya ahlu sunnah, apa hukumnya? Haram, makruh, atau bagaimana? Hukumnya adalah boleh. Bahkan bisa dikatakan wajib. Kenapa? Karena kita wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'. Beliau melanjutkan, qala, berkata Hamzah ibn al-Mughirah, fa'ataitul Hasan, maka aku mendatangi Al-Hasan, yani Al-Hasan Al-Basri, fa'akhbartuhu bidzalik, dan aku menyampaikan kepada beliau jawaban Abul Aliyah. Ya, wahai Al-Hasan, saya bertemu dengan Abul Aliyah, saya bertanya kepada beliau apa makna jalan yang lurus. Beliau menjawab, jalan yang lurus itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Saya sampaikan jawaban ini kepada engkau, bagaimana pendapatmu? Yakni ma ra'yuk, yakni bagaimana pendapatmu tentang jawaban ini? Faqala, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, shadaqa wa nasah, sungguh benar ucapannya dan tepat. Ya, benar ucapannya dan tepat. Yakni jawaban Abul Aliyah atas pertanyaan Hamzah ibn al-Mughirah tentang makna ihdinas sirat al-mustaqim, benar. Jawabannya sahih. Jawabannya shadiq, benar, tepat. Barakallahu. Yakni menunjukkan bahwasanya semua para ulama setuju dengan jawaban ini. Jawaban ini adalah jawaban yang benar. Jalan yang lurus ya Rasulullah, sunnahnya beliau dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'. Kemudian penulis hafizahullah mengatakan, turid ayyahdiyakallah as-sirat al-mustaqim falzam sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau ingin untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk mengikuti jalan yang lurus, maka ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walzam sunnat ashabih, dan ikutilah pemahaman para sahabatnya. Tidak semata-mata mengaku mengikuti sunnahnya Rasul, tetapi harus dilengkapi dengan pemahaman para sahabat, bukan yang lain. Kenapa? Karena para sahabat memiliki kekhususan dan keistimewaan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi setelahnya. Mereka langsung mengambil pemahaman sunnah dari sumbernya. Mereka langsung melihat bagaimanakah Al-Quran dan sunnah itu turun. Mereka langsung melihat bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agama Islam yang mulia ini. Otomatis pemahaman mereka adalah rujukan. Otomatis sunnahnya mereka adalah panutan. Kalau kita ingin untuk memahami sunnah Rasul dengan pemahaman yang benar, ambil pemahaman mereka. Kalau kita ingin untuk memahami sunnah Rasul dengan pemahaman yang sahih, ambil pemahaman mereka. Wa tariqata ashabihi min ba'dihi, dan ikutilah jalan para sahabat Rasul sepeninggal beliau. Wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun, dan pemimpin para sahabat adalah al-khulafa ar-rasyidun, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa ala ra'sihim Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan pemimpin semua yang ada dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar dan Umar. Ini keterangan dari beliau hafizahullah ta'ala memaknakan tentang ihdina as-sirat al-mustaqim. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'. Yaqulul imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhammit Ta'wil. Berkata al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala sirat al-mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di atas jalan yang lurus. Fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahala. Maka barang siapa yang mengikuti jalannya Rasul, maka dia telah mengikuti jalan yang lurus, dan itu pasti. Fayajibu alaina tiba'u wal wuqufu haitsu waqaf wassukutu amma anhu sakat. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti beliau, diam di mana beliau diam, berhenti di mana beliau berhenti. Ini komentar dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengikuti jalan yang lurus. Wujud orang itu ikut jalan yang lurus, mengikuti sunnahnya Rasul dengan pemahaman para sahabat. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid. Berkata Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'il Al-Fawaid, Al-Mas'alatul 'Ashrun, poin yang ke-20. Wahia, yaitu ma huwa as-sirat al-mustaqim? Apa makna jalan yang lurus? Fanadzkuru fihi qawlan wajiza. Kami akan menyebutkan satu makna yang ringkas dan mencakup untuk makna jalan yang lurus. Fa'inan nasa tanawwa'at ibaratuhum fihi. Umat manusia, mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda dalam memaknakan jalan yang lurus. Wa haqiqatuhu syai'un wahidun wa huwa, hakikatnya satu, yaitu yakni para ulama memiliki bahasa yang berbeda-beda, tetapi semuanya kembali kepada satu hakikat, satu inti. Apa itu? Beliau mengatakan wa huwa tariqullah, alladzi nasabahu li'ibadihi 'ala alsun rusulih. Jalan yang lurus itu adalah jalannya Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya melalui lesan para utusannya. Wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi. Dan jalan tersebut itu bisa menyampaikan hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tariqa lahum ilaihi siwahu. Dan tidak ada lagi jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah kecuali jalan itu. Jadi jalan yang lurus ini cuma satu, enggak ada cabangnya. Ya, tidak ada cabangnya. Hanya jalan itu yang diridhai oleh Allah. Hanya jalan itu yang dicintai oleh Allah. Hanya jalan itu yang bisa menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Balil turuqu kulluha masdudatun illa hada. Semua jalan tertutup kecuali ini. Jalan-jalan kecil, ya, persimpangan-persimpangan yang itu adalah wujud dari penyimpangan, itu semuanya sesat, enggak ada yang benar, yang benar cuma ini. Wa huwa jalan yang lurus itu adalah ifraduhu bil ubudiyah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan tauhid. Jalan yang lurus yang dimaksud dalam ayat surat Al-Fatihah itu adalah tauhid. Mengesakan Allah dalam peribadatan. Wa ifradu rasulihi bitta'ah. Dan menunggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan. Yakni tidak mentaati kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti kecuali beliau. Fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyatihi. Maka dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam peribadatan kepadanya. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi taatihi. Dan dia tidak menyekutukan Rasul dengan seseorang pun dalam ketaatan kepadanya. Fayujarrad at-tauhid wa yujarrad mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang lurus itu adalah memurnikan tauhid dan memurnikan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni kesimpulan dari penjelasan beliau, yang namanya as-sirat al-mustaqim itu adalah tauhidullah wattiba' sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya jalan yang lurus itu adalah mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu disebut. Tidak jauh beda dengan yang disebutkan di awal dari al-Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan kesimpulan dari penjelasan di atas yang sesuai dengan bab yang kita bahas. Beliau mengatakan fabina'an 'ala ma sabaqa mukhtasaran. Maka setelah kita melihat penjelasan para ulama di atas secara ringkas, ma hukmu ittiba'i sabili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sabili ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum idan. Apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apa hukum mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Ini pertanyaan sesuai dengan babnya. Baik, dari keterangan yang telah disebutkan oleh penulis hafizahullah, maka kita bisa mengambil dan kita bisa mengetahui apa jawabannya. Jawabannya beliau mengatakan al-jawab wajibun la mahida anhu. Jawabannya adalah wajib, tidak ada hukum yang lain. Wajib, tidak ada hukum yang lain. Jadi bukan sekedar boleh, bukan sekedar sunnah, tetapi lebih daripada itu, yaitu wajib. Mengikuti jalannya Rasul, mengikuti jalannya para sahabat, itu hukumnya wajib. Karena kita wajib untuk mengikuti sunnah beliau, kita wajib untuk mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan beliau, karena kita wajib untuk mengamalkan syariat ini sesuai dengan bimbingan beliau, maka mengikuti jalan beliau wajib. Mengikuti pemahaman para sahabat juga demikian wajib. Karena yang mengetahui bagaimanakah hakikat sunnah Rasul adalah para sahabat. Yang langsung mendapatkan penjelasan gamblang tentang sunnah beliau adalah para sahabat. Mereka langsung melihat bagaimanakah peristiwa dan penjelasan pada waktu itu. Mereka langsung melihat bagaimanakah wahyu itu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimanakah beliau mengamalkan wahyu tersebut. Maka pemahaman para sahabat itu adalah pemahaman yang harus untuk diikuti. Tidak ada pemahaman yang lain. Tidak boleh kemudian kita mengikuti sunnah Rasul tapi dengan pemahaman sendiri. Mengikuti sunnah Rasul tapi pakai pemahaman orang lain. Mengikuti sunnah Rasul tetapi menggunakan hawa nafsu kita. Tidak boleh. Haram. Belum dikatakan mengikuti jalan yang lurus. Belum dikatakan ihdina as-sirat al-mustaqim. Belum. Baru dikatakan mengikuti jalannya Rasul kalau mengikuti pemahaman para sahabat. Baru dikatakan mengikuti sunnahnya Rasul kalau kita mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'. Wa adillatu hadzal wujub katsiratun minal kitab was sunnah law ta'ammalta. Dan dalil yang menunjukkan kewajiban ini itu sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah kalau kita mau memperhatikan. Yakni dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Rasul, wajibnya kita mengikuti pemahaman para sahabat itu sangat banyak. Tergantung kitanya, paham atau tidak, mau mengamalkan atau tidak. Wa qad aqada al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-Fath I'lamul Muwaqqi'in. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau membawakan satu pasal khusus dalam kitab beliau I'lam Al-Muwaqqi'in an wujub ittiba'is sahabati minas salaf, tentang kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in membawakan satu pasal khusus yang intinya adalah penyebutan dalil-dalil wajibnya kita mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sampai dibikin bab khusus, dibikin pasal khusus saking banyak. Wana dzukuru tarfan minal adillati famin dalil. Dan kita akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil yang beliau sebutkan. Di antaranya yang pertama, sekarang beliau mulai menjelaskan beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti prinsipnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'. Dalil yang pertama disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in jahadak 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan, jangan ditaati. Kalau kedua orang tua kita atau salah satunya memaksa kita untuk maksiat, memaksa kita untuk syirik, fala tuti'huma, jangan ditaati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap kalian harus berbakti dengan keduanya selama dalam perkara yang baik dalam urusan dunia. Wa tabi' sabila man anaba ilaihi, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kemudian kepadakulah kalian akan kembali, dan aku akan memberitakan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Ini dalil yang pertama menunjukkan wajibnya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dari sisi mana? Ya. Ayatnya ini kalau kita lihat sepintas ya, menjelaskan tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ayat ini banyak dibawakan oleh para mubaligh, para du'at, para wa'ad, para asatidah ya, para masyayikh, menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dari sisi mana ayat ini menunjukkan kewajiban untuk mengikuti Rasul dan para sahabat? Dikatakan oleh penulis hafizahullah ta'ala, wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini, qala al-imam ibn al-qayyim, wa hadha min al-fiqh ad-daqiq wa ma yulaqahu illa alladhina sabaru, qala. Berkata al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, dan ini menunjukkan kecerdasan beliau dalam memahami ayat, dan ini tidaklah diberikan kecuali hamba-hamba yang sabar. Beliau rahimahullah mengatakan, yakni al-imam ibn al-qayyim berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan wajibnya mengikuti Rasul dan para sahabat. Beliau menjelaskan sisi pendalilannya. Dari sini menunjukkan bagaimanakah bobot keilmuan beliau dan kecerdasan beliau. Beliau mengatakan, kullu sahabati munibun ilallahi ta'ala, setiap para sahabat itu mesti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu tiba'u sabilih, maka wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Yakni al-imam Ibnu Qayyim menjadikan ayat ini sebagai dalil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wattabi' sabila man anaba ilaih, wattabi' sabila man anaba ilaiya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Katanya Imam Ibn al-Qayyim, yang dimaksud orang-orang yang kembali kepada Allah adalah para sahabat. Ya. Para sahabat, mereka adalah umat yang kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, pasrah tunduk hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti jalan mereka. Wa aqwali wa af'ali wa i'tiqadatihi min akbari sabil. Ucapan mereka, tindakan mereka, keyakinan mereka, semuanya itu adalah jalan para sahabat. Ketika kita mengikuti para sahabat, kita ikuti semuanya. Kita ikuti bagaimana mereka berbicara. Kita ikuti bagaimana mereka bersikap. Kita mengikuti bagaimana mereka beragama dan berprinsip. Semua aspeknya diikuti. Wadalilu ala annahum munibun annallaha ta'ala qad hadahum, ya'ni hadahum lil Islam. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, yakni hidayah untuk memeluk Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, wa qad qala wa yahdi ilaihi may yunib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah memberikan petunjuk kepada Islam orang-orang yang pasrah, orang-orang yang tunduk dan kembali. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwasanya Allah akan memberikan petunjuk, memberikan taufik untuk menerima Islam kalau orang itu pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang diberi petunjuk untuk memeluk Islam dalam ayat ini? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dulu, sebelum Rasulullah SAW diutus kepada mereka, mereka hidup dalam kegelapan jahiliyah. Mereka hidup dalam kesesatan, kegelapan, tak ngerti mana baik, mana jelek. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya SAW dengan membawa Islam, membawa cahaya, membawa petunjuk untuk mereka semua. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Islam, para sahabat adalah kelompok yang pertama yang memeluk agama tersebut. Mereka paham, tahu kalau itu datangnya dari Allah. Mereka paham itulah kebenaran yang selama ini mereka cari, itulah kebaikan yang selama ini mereka inginkan, itulah cahaya yang selama ini mereka cari. Maka mereka pun pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima Islam tersebut, meskipun harus berhadapan dengan siksaan kaumnya, meskipun harus diejek, meskipun harus menghadapi ujian-ujian yang berat, mereka tetap tunduk, pasrah menerima Islam, mengikuti Islam sebagaimana mestinya, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas mereka mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu Wa Taala, munibun, orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang pasrah kepada Allah, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak heran kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pemahaman mereka sebagai rujukan dan karena mereka adalah umat pertama dari umat Rasul yang memeluk agama Rasul. Dikala semuanya menolak, dikala semuanya menentang, para sahabat berdiri tegak seperti gunung menerima ucapan Rasul, membela agama beliau, memperjuangkan kebenaran. Maka tidak heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rekomendasi untuk mereka. Tidak heran mereka dijadikan umat yang terbaik dari umat-umat yang ada. Tidak heran kalau mereka dijadikan sebagai panutan dalam pemahaman mereka, ucapan mereka, tindak tanduk mereka, dan prinsip serta akidah mereka. Maka selayaknya bagi orang-orang yang datang setelahnya untuk mengikuti bagaimanakah mereka berprinsip. Selayaknya bagi orang-orang setelahnya untuk mengikuti bagaimanakah mereka berucap. Dan selayaknya bagi orang-orang setelahnya mengikuti mereka bagaimana mereka bersikap dan berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kita semuanya, wattabi' sabila man anaba, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada, yaitu para sahabat yang kembali kepada Allah, keluar dari kegelapan menuju cahaya, keluar dari jahiliyah menuju Islam, keluar dari kesesatan menuju petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikutilah jalannya, ikutilah petunjuk mereka, ikutilah pemahaman mereka. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti Rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'an. Dalil yang kedua disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah, di atas ilmu aku dan orang-orang yang mengikuti bimbinganku, maha suci Allah, aku bukan orang-orang yang musyrik. Jadi yang kedua yang menunjukkan wajib untuk mengikuti Rasul dan para sahabat. Dari sisi mana? Dikatakan oleh beliau, wajhul istidlal, qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sisi pendalilan dari ayat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basirah wajaba ittiba'uhu. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwasanya siapa saja yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada Allah dan mengajak kepada Allah di atas ilmu, maka wajib untuk diikuti. Liqaulihi ta'ala fima akahu 'anil jinni wa radiyah, qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang ucapan sebagian bangsa jin yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Wahai kaumku, ikutilah da'inya Allah ini dan berimanlah kalian kepada da'i tersebut. Yang dimaksud dengan da'i dalam ayat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Mengikuti orang-orang yang mengajak kepada Allah di atas ilmu. Dan tentunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah kaum pertama yang mengajak umat manusia di atas ilmu. Karena mereka adalah pewarisnya Rasul. Mereka mengikuti dan meneruskan misi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat di atas kita diperintah untuk mengikuti jalan orang-orang yang seperti ini, maka menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa li anna man da'a ila Allah 'ala basirah faqad da'a ila al-haqqi 'aliman bihi. Seseorang yang mengajak kepada Allah di atas ilmu, maka dia telah mengajak kepada kebenaran dan mengetahui kebenaran Rasul. Wa du'a ila ahkamillah du'aun ila Allah. Mengajak untuk mengamalkan hukum-hukum Allah sama saja mengajak kepada jalannya Allah. Li'annahu du'aun ila ta'atihi. Li'annahu du'aun ila ta'atihi fima amara wa nahaha. Karena itu merupakan bentuk mengajak umat manusia untuk mentaati Allah pada semua perintah dan larangannya. Fasahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in qad ittaba'u rasul fa yajib ittiba'uhum idza da'u ila Allah. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka telah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk mengikuti mereka ketika mereka mengajak untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang kedua yang menjelaskan wajibnya kita untuk mengikuti Rasul dan mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena dalam dalil yang kedua ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak umat manusia di atas ilmu, mengajak mereka kepada kebenaran di atas ilmu, maka wajib untuk mengikuti beliau. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melanjutkan misi dakwah beliau mengajak kepada kebenaran dan di atas ilmu, maka wajib untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian dalil yang ketiga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-101. Qaulullahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dalil yang ketiga, wajib untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sisi pendalilannya dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wajhul istidlal, qala al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wajhul istidlal bil ayah. Berkata al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sisi pendalilan dari ayat ini adalah annahu ta'ala akhbara anil mu'tasimina bihi bi annahum qad hudu ilal haqq. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan agama Allah, maka mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk kepada kebenaran. Fanaqul, maka kita katakan, fassahabah ridwanullahi alaihim mu'tasimuna billah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah. Fahum muhtadun, maka mereka mendapatkan petunjuk. Fattiba'uhum wajibun, maka mengikuti petunjuk mereka adalah wajib. Ini dalil yang ketiga yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Rasul dan para sahabat. Pada dalil yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala memberitakan siapa saja yang berpegang teguh dengan agama Allah, berarti dia di atas kebenaran. Siapa saja yang berpegang teguh dengan agama Allah, berarti di atas kebenaran. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka berpegang teguh di atas agama Allah, maka mereka di atas kebenaran. Kalau mereka di atas kebenaran, maka wajib untuk mengikuti petunjuk mereka. Karena mereka di atas kebenaran, mereka di atas agamanya Allah, mereka memperjuangkan agamanya Allah, mengajak umat manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat ini adalah dalil yang terakhir dari Alkitab. Nanti beliau akan menyebutkan dalil yang lain dari hadis. Dalil yang keempat disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan menyimpangkan jalannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dalil yang keempat yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'. Sisi pendalilan dari ayat ini, wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini adalah qala Imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, faman ahabbal kauna ma'as salaf fil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannat wal ridwan falyattabi'hum bi ihsan. Barang siapa yang ingin digolongkan termasuk golongan para sahabat nanti di akhirat, dan barang siapa yang ingin mendapatkan janji kebaikan sebagaimana yang mereka dapatkan berupa surga dan keridhaan dari Allah, falyattabi'hum bi ihsan, maka hendaknya engkau mengikuti mereka dengan baik. Waman ittaba'a ghayra sabilihim dakhala fi umumi qawlihi ta'ala fadzakara ayatan nisa hadhihi. Dan barang siapa yang mengikuti jalan selain para sahabat, maka dia masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang tadi dibacakan. Yakni sisi pendalilan dari ayat ini, khanafidina azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, mengancam siapa saja yang mengikuti jalan kesesatan. Mengancam siapa saja yang mengikuti jalan penyimpangan. Diancam dengan kesesatan di dunia dan diancam dengan jahanam nanti di akhirat. Pertanyaannya, apa jalan kesesatan itu? Jalannya siapa itu? Jalan, yaitu jalannya orang-orang selain sahabat. Ghayra sabilil mu'minin. Jalan selain orang-orang yang beriman itu adalah jalan kesesatan, jalan penyimpangan. Maka di sini kebalikannya, siapa yang ingin mendapatkan jalan keselamatan, maka ikuti siapa? Ikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'. Karena dalam ayat ini Allah fokus mengancam mereka-mereka yang menyimpang, mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan kebenaran, diancam bakal sesat jalannya dan bakal masuk neraka nanti di hari kiamat wajibullah. Maka di sini kita memahami berarti kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, ingin selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, mendapatkan keridhaan dari Allah, maka kita harus mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka dari sini menunjukkan mengikuti jalannya para sahabat hukumnya adalah wajib. Karena dengan jalan mereka lah kita bisa mengetahui kebenaran. Dari jalan mereka lah kita bisa mengetahui al-haq yang sesungguhnya. Dari jalan mereka lah yang bisa menyampaikan kita kepada surga Allah dan keridhaan. Wa aqada rahimahullah fi dhammi at-ta'wil baban faqala. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Dhammu at-Ta'wil satu bab khusus. Beliau mengatakan al-babus tsani, bab yang kedua, fi bayani wujubi ittiba'ihim wal hasi ala luzumi madhhabihim wa suluki sabilihim. Bab yang kedua, wajibnya mengikuti para sahabat, perintah untuk mengikuti prinsip mereka dan mengikuti jalan mereka. Wa bayanu dzalika minal kitab was sunnah wa aqwalil a'immah. Dan penjelasan akan kewajiban itu disebutkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ucapan para ulama-ulama Islam. Yang Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya satu bab khusus menjelaskan tentang dalil yang sangat banyak yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'. Tsumma dallala 'ala al-bab bi qawlihi amma al-kitab. Fadzakara hadhihi al-ayat min surah An-Nisa tsumma qala. Kemudian beliau menyebutkan dalil untuk bab tersebut. Beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran. Adapun dari Al-Quran, maka beliau menyebutkan surat An-Nisa yang tadi kita baca. Ya, surat An-Nisa yang tadi kita baca yang menjelaskan tentang ancaman bagi mereka-mereka yang menyimpang. Beliau mengatakan, فَتَوَعَدَ عَلَى اتِّبَاءِ غَيْرِ سَبِيلِهِمْ بِعَذَابِ جَهَنَّمْ. Dalam ayat di atas, Allah mengancam orang-orang yang mengikuti jalan selain sahabat diancam dengan neraka jahanam. Wa wa'ada muttabi'ahum biridwani wal jannah. Dan Allah memberi janji kebaikan orang-orang yang mengikuti jalan sahabat diberi pahala surga dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah fawzul azim, keberhasilan yang sesungguhnya. Fa wa'adal muttabi'in lahum bi ihsan bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil azim. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik akan mendapatkan keridhaan, akan mendapatkan surga dan mendapatkan kemenangan yang nyata. Dari sini selesai beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dan sesungguhnya meskipun hanya satu ayat saja yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti Rasul dan para sahabat, maka niscaya itu sudah cukup untuk menunjukkan wajibnya kita mengikuti jalan mereka. Apalagi ditambahi dengan ayat-ayat yang lain, apalagi ditambahi dengan hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Sebuah masalah kalau memiliki dalil yang sangat banyak, itu menunjukkan kuatnya masalah tersebut. Perintah untuk mengikuti para sahabat, perintah untuk mengikuti jalannya mereka dan pemahaman mereka, disebutkan dalam banyak ayat, disebutkan dalam banyak dalil, itu menunjukkan, ditekankan, diwajibkan, dan diharuskan untuk mengikuti jalannya. Dan memang benar, kalau kita memang ingin kebenaran yang sesungguhnya, ikuti mereka. Kalau kita ingin memahami agama yang benar, ikuti mereka. Kalau kita ingin mendapatkan kejayaan dalam agama kita, ikuti mereka. Lihat bagaimanakah kejayaan Islam mencapai puncaknya di zaman siapa? Di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lihat bagaimanakah Islam itu tersebar luas. Lihat bagaimanakah musuh-musuh Islam itu tunduk takluk di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lihat. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengamalkan sunnah Rasul. Benar-benar mewujudkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat manusia kepada kebenaran, mengajak mereka untuk kembali kepada sunnah yang benar. Maka keberhasilan, kesuksesan dunia akhirat yang didapatkan, persatuan di mana-mana, kekuatan Islam di mana-mana di zaman yang para sahabat. Maka kalau kita pengin untuk mendapatkan hal yang sama, pengin Islam itu jaya, pengin Islam itu tegak, pengin hukum-hukum Islam itu diberlakukan, pengin sunnah-sunnah Rasul dihidupkan, ikuti bagaimanakah mereka para sahabat memperjuangkan Islam. Ikuti bagaimanakah para sahabat memperjuangkan agama. Ikuti bagaimana para sahabat mengamalkan Islam. Ikuti bagaimana mereka memperjuangkan dan mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang mereka mengatasnamakan Islam, pengin Islam itu berjaya, pengin hukum Islam itu diterapkan, pengin Islam itu tersebar luas, tetapi ternyata pemahamannya tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Ternyata pemahamannya jauh dari pemahaman para sahabat, bahkan bertentangan dengan pemahaman mereka. Sama sekali tidak diajarkan oleh mereka, sama sekali tidak dibimbingkan oleh mereka. Fahaihat wahaihat. Maka sangat jauh dan sangat jauh angan-angan kalau pengin Islam itu jaya. Sangat jauh angan-angan kalau pengin hukum Islam ditegakkan. Angan-angannya sangat jauh kalau pengin khilafah Islamiyah ditegakkan. Kalau ternyata pemahaman para sahabat diacuhkan, kalau ternyata pemahaman mereka ditinggalkan, kalau malah menghina pemahaman mereka, menganggap mereka kaum yang kolot, menganggap mereka kaum yang primitif, menganggap mereka kaum yang bodoh, yang tidak mengerti teknologi, sains atau semisalnya, tidak seperti zaman sekarang yang serba modern atau semisal itu, bagaimana bisa mendapatkan khilafah yang benar? Bagaimana bisa mendapatkan kejayaan Islam yang benar? Bagaimana bisa hukum Islam itu ditegakkan kalau ternyata pemahaman mereka diakhirkan? Tidak bakal bisa. Kalau hanya semata-mata pengakuan, kalau hanya semata-mata semangat hawa nafsu, kalau hanya semata-mata akal saja, bermodalkan sunnah Rasul tanpa bimbingan mereka, bermodalkan Al-Quran dan sunnah tanpa pemahaman para sahabat, sia-sia, percuma. Banyak orang yang mengangkat Al-Quran, banyak orang yang mengangkat sunnah, tapi meninggalkan pemahaman para sahabat. Apa ujungnya? Kehancuran, perselisihan, perpecahan. Justru Islam tambah kabur, justru orang-orang Islam itu sendiri tambah gak paham atas agamanya. Ulah siapa? Ya mereka-mereka yang mengacuhkan pemahaman para sahabat, hanya bermodalkan kecerdasan mereka saja, hanya bermodalkan semangat hawa nafsu mereka saja, bermodalkan Quran dan sunnah, tetapi tidak menggunakan pemahaman mereka, tidak menggunakan pemahaman para sahabat. Maka ujungnya adalah kehancuran, ujungnya adalah perselisihan, ujungnya adalah perpecahan umat. Kalau kita melihat di zaman para sahabat, tidak ada yang namanya perpecahan. Semuanya bersatu. Islam di mana-mana kuat, dihormati. Bahkan dua negara besar, Romawi dan Persia, tunduk di hadapan Islam, menghormati yang namanya Islam. Bahkan Raja Romawi ketika itu sudah mengakui kebenaran Islam. Ketika dibawa oleh para sahabat, disebarkan oleh para sahabat dengan bimbingan Rasulullah SAW, Islam jaya di masa itu. Atau zaman sekarang, ketika Islam semakin dianggap asing, sunnah Rasul semakin dibenci, pemahaman para sahabat semakin ditinggalkan, dianggap kuno, terbelakang, primitif, kuno, kolot, wa ila akhirih. Hanya bermodalkan label Islam saja, hanya bermodalkan KTP Islam saja, hanya bermodalkan semangat bela Islam saja, tapi sama sekali tidak didasari dengan pemahaman para sahabat, sama sekali tidak didasari dengan perjuangan para sahabat, apa hasilnya? Hancur, fitnah di mana-mana. Islam justru bukan malah disegani, tapi malah dilecehkan. Islam bukan malah dihormati, justru malah dihinakan. Kaum muslimin bukan malah dihormati, disegani, justru malah dilecehkan, dihinakan, direndahkan, diejek. Kenapa? Karena tidak mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'. Dalam keadaan zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu secara kemajuan zaman sangat belakang. Sangat kuno. Kendaraan paling mewah saja mungkin kuda. Baju mereka saja, ya baju itu saja. Dia pakai short, dia pakai tidur, dia pakai makan, baju itu saja. Bahkan sebagian mereka mungkin bajunya compang-camping karena kurang. Tetapi dihormati, disegani. Musuh-musuh Islam takut kalau sudah mendengarkan pasukan Islam menuju ke sebuah tempat. Takut mereka, disegani, dihormati, dijunjung tinggi. Sementara sekarang, masya Allah, yang dianggap negara yang modern, dianggap mungkin pengetahuan di mana-mana, dianggap mungkin kaum intelektual atau semisalnya, banyak orang cerdas, tapi sedikit orang yang mengerti. Banyak orang yang cerdas, yang pintar, tapi sedikit orang yang mereka yang mau paham. Kemajuan di mana-mana. Islam mungkin mencapai puncak kemajuan dalam hal dunianya. Dunia dibentangkan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Para sahabat fakir, Rasul fakir, tapi dihormati, disegani oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Justru beliau mengatakan, walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Tapi saya khawatir dunia itu menimpa kalian. Dan sungguh benar apa kata Rasul. Sekarang dunia di mana-mana. Dunia dibentangkan. Kemakmuran zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Modernisasi zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Banyak hal yang masya Allah mutakhir, canggih, bagus, modern zaman sekarang yang tidak didapati di zaman dulu. Itulah yang dikhawatirkan menimpa umat ini, yang membuat umat ini akhirnya lalai, lebih mementingkan urusan dunia daripada agamanya, lebih mementingkan urusan duniawi daripada prinsipnya. Mengajak orang kepada Islam, berlabelkan Islam niatnya dunia. Mengajak orang untuk mengikuti kelompoknya niatnya dunia. Mengajak orang untuk ngaji niatnya adalah untuk memperbanyak madu'u, memperbanyak dunia. Wa ila akhir, niatnya sudah beda. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tubsatu alaikum ad-dunya fatanafasuha kama yatanafasuha fatuhlikakum kama ahlakakum. Dibentangkan untuk kalian dunia, makmur kalian hidupnya. Kemudian kalian berambisi mendapatkan dunia dengan segala cara, bahkan harus mengorbankan prinsip, bahkan harus mengorbankan agama, bahkan harus mengorbankan akidah sekalipun kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakakum. Ternyata dunia itu membinasakan kalian sebagaimana umat-umat sebelumnya juga hancur karena dunia. Sebagian salaf pernah mengatakan, para sahabat, dulu waktu aku masih jahiliyah, seandainya aku mati pada waktu itu, mungkin aku tempatnya ada di neraka. Jahiliyah. Kemudian ketika Rasul diutus, kemudian aku beriman dengan Rasul, berjuang dengan beliau, dengan kehidupan seadanya, ekonomi seadanya, kondisi pas-pasan, serba kurang bahkan. Kalau seandainya aku mati ketika itu, aku berharap masuk ke dalam surga, menjadi orang yang mati syahid. Dan sekarang aku hidup setelah Rasul tiada. Hidupku sudah mapan, dunia ada di hadapanku. Apa yang aku inginkan bisa aku dapatkan. Seandainya aku mati pada hari ini, wallahu a'lam aina masiri, saya tidak tahu kemana aku akan kembali. A'ilal jannah au ilal nar, apakah ke surga ataukah ke neraka. Waliyadzubillah. Ini zaman salaf dulu berangan-angan seperti itu. Tapi bagaimana dengan zaman kita sekarang? Banyak label Islam di mana-mana, tapi kosong isinya. Banyak orang mengaku Islam sunnah, ngikuti Quran dan sunnah, tapi kosong isinya. Satu penyakitnya. Apa itu? Tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu. Kalau seandainya kita kembali kepada pemahaman mereka, jangan khawatir. Janji dari Allah itu pasti benar. janji dari Allah itu pasti hak. Ingat surat At-Taubah ayat yang ke-100 yang diabadikan dalam Al-Quran sejak zaman diturunkannya sampai hari kiamat. Terus dibaca, tidak pernah berubah sama sekali. Hatta harokat tidak berubah, hatta huruf tidak yang pindah. Baca baik-baik, paham, renungi bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti para sahabat Ashar, orang-orang yang mengikuti sahabat Muhajirin dengan baik akan diberi jaminan ridha dari Allah dan juga surga. Kalau Allah sudah meridhai, apa yang kita takutkan? Kalau Allah sudah merestui, apa yang membuat kita takut? Kalau Allah sudah menjanjikan kemenangan dan kebaikan, apalagi yang kita harapkan? Tapi kalau kita jauh dari pemahaman para sahabat, semata-mata mengaku tapi tidak mengamalkan, semata-mata gembar-gembor tapi tidak ada wujudnya, maka jangan harap kita bisa mendapatkan Islam yang sesungguhnya. Jangan harap kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah, dan jangan harap kita bisa masuk atau bahkan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzillah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, bimbingan dan hidayahnya untuk bisa mengikuti jalan Rasul dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai ajal menjemput kita semua. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, maka saya mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik.